Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Hari ini kita mengkaji surat Al-Isra ayat kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atayna musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israel alla tattakhizu min duni wakila. Kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Para pendengar yang dimuliakan Allah, bila kemarin kita mengkaji bagaimana Isra adalah suatu peristiwa yang membahagiakan dengan bingkisan berupa sholat yang juga membahagiakan, maka pada hari ini kita mengkaji tentang kuasa Allah pada Nabi Musa alaihissalam. Sebelumnya kita mengkaji tentang Isra adalah kuasa Allah pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kuasa Allah itu bukan pertama kali terjadi pada sosok Nabi Muhammad, tetapi sebelumnya pun telah pernah terjadi pada masa Nabi Musa, dan jauh sebelumnya pada ayat ketiga nanti kita akan mengkaji bagaimana kuasa Allah pada masa Nabi Nuh. Artinya apa? Bercerita tentang kuasa Allah adalah peristiwa yang luar biasa yang telah ada jauh sebelum manusia tercipta di bumi ini, jauh sebelum Nabi Adam, jauh sebelum Nabi Nuh, jauh sebelum Nabi Musa, dan jauh sebelum Nabi Muhammad. Artinya kuasa Allah selalu ada dan terus terlihat hingga hari kiamat. Hanya saja kita terkadang silau dengan musab dengan asbab dan lupa dengan musabbibul asbab. Kita silau dengan alam semesta sehingga semua peristiwa kita rujuk bahwa ini karena alam marah, alam murka, terjadi bencana, terjadi tsunami. Mereka lupa dengan pemilik alam, Allah subhanahu wa ta'ala, yang memiliki kekuasaan yang mutlak. Pada ayat kedua dari surat Al-Isra ini, Allah berkata, kami berikan kepada Musa Alkitab, dan Alkitab itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Wa ja'alnahu hudan li Bani Israel. Dan lebih penting dari itu, ketika Allah telah menunjukkan kekuasaannya di alam semesta, dan Allah juga menunjukkan kekuasaannya di dalam kitab suci, maka pesan penting dari ayat-ayat alam semesta dan ayat-ayat dalam kitab suci, Alla tattakhizu min duni wakila. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq. Kita minta kontribusinya tentang ayat kedua dari surat Al-Isra ini. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat ini juga menceritakan tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan memakai kata kerja fi'il madi yang telah lalu, yaitu wa'atayna, kedua waja'alna, dan atayna waja'alna ini ke satu sisi Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan, yaitu kitab suci pada masa Nabi Musa, yaitu Taurat. Ketika itu pula Allah berfirman, wa ja'alnahu hudal li bani Israel. Artinya sebagai petunjuk untuk Bani Israel. Tapi di akhir Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, alla tattakhidhu min duni wakila. Kenapa pesan ini turun? Karena orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi selalu memakai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu ada saja perwakilannya. Yaitu contohnya seekor lembu yang mana ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina untuk menemui Allah selama 40 hari. Tapi ternyata setelah kembali mereka mengambil perwakilan Tuhannya itu, yaitu dengan seekor lembu yang mereka hiasi seperti emas mereka buat seperti emas, sehingga inilah mereka merasakan perwakilan tersebut adalah sangat bagus sekali. Itu adalah di depan mata orang-orang Yahudi. Sama seperti yang kita rasakan sekarang ini, yaitu ketika umat Islam, orang yang beriman, orang yang selalu sholat, tapi ia selalu memakai, contohnya memakai jimat di lehernya dengan tulisan Al-Quran, bahkan 30 juz dikalungkannya, atau dengan tasbih yang diletakkan di lehernya menjadi sebuah kalung, seakan-akan ini adalah menjadikan diri dia itu berkah dalam menghadapi kehidupannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat keras mengingatkan kita, yaitu dengan kata-kata Allah tattakhidu. Allah di sini adalah harful tanbih atau peringatan yang Allah berikan kepada manusia atau hamba itu, disebabkan selalu kelalaiannya itu terjadi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, janganlah sampai engkau mengambil perlindungan yang selain Aku. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan. Untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, disampaikan kepada Jibril dan diteruskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata dalam kehidupan ini malah banyak kebalikan dari larangan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Orang-orang banyak memuja yang bukan yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan hidup itu menjadi resah, menjadikan hidup itu selalu apa yang sudah dicapainya merasakan tidak puas, tidak senang, selalu dia ingin berbuat lebih dan lebih tanpa keimanan yang membatasinya, tanpa rasa kanaah atas ketakwaannya kepada Allah, sehingga ia berbuat kadang-kadang lebih, bahkan jauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikhawatirkan. Apabila seseorang itu melanggar perintah Allah, maka Allah akan jauhkan dari rahmat-Nya, Allah jauhkan dari hidayah-Nya, sehingga orang itu seakan-akan hidup di dunia walaupun matahari begitu terangnya, seakan-akan mereka itu gelap karena dengan adanya matahari mereka tidak pernah menggunakan dalam kehidupannya, yaitu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman lam yaz'alillahu lahu nur fama lahu min nur. Kalau seandainya kita tidak jadikan Allah itu sebagai cahaya kehidupan kita, maka kita tidak akan mendapatkan cahaya tersebut. Untuk itulah marilah kita, salah satunya untuk menjauhi perintah Allah, Allah tattakhidhu wakila, yang mana banyak sekali orang ketika terdesak di dalam hidupnya mereka selalu memohon, tapi permohonan itu tidak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan manusia itu rusak, sehingga yang tadinya salat merasakan tidak puas dalam kehidupan ini karena yang selalu dituntutnya itu adalah hawa nafsunya, yang menjadikan manusia itu lemah disebabkan terlalu menuruti hawa nafsunya. Mungkin itu saja Ustaz Zainal. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Benar apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq, bahwa sebenarnya ketika Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, menginginkan kebahagiaan bagi hambanya, maka dapat diilustrasikan, jangan mengambil selain Allah sebagai Tuhan, selain Allah sebagai penyelamat, sebagai selain Allah sebagai penolong dan pelindung, tapi jadikanlah Allah sebagai pelindung. Diilustrasikan sebuah pabrikan yang mengeluarkan produk, misalnya HP atau televisi, maka dia juga mengeluarkan buku panduan bagaimana cara menggunakan produk tersebut. Satu produk, satu produsen itu berbeda dengan produksi yang lain, walaupun dengan hasil produk yang sama, sama-sama televisi, tapi satu produk A, yang lain produk B. Tentu saja ketika televisi produk A rusak, tidak mungkin digunakan buku panduan dengan produk B. Begitulah Allah menegaskan kepada kita, begitu Anda ingin hidup bahagia, gunakanlah kitab suci. Karena apa? Kitab suci adalah hudan, cara praktis untuk menggunakan untuk dapat hidup bahagia di dunia ini. Dan ketika Anda mengalami masalah dengan buku panduan yang mungkin tidak Anda dapat cara penyelesaiannya, maka konsultasikanlah itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagikan pabrikan, kalau misalnya buku panduan tidak bisa juga menyelesaikan permasalahan dengan barang yang Anda beli, maka hubungilah customer service. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada kita, "Ala tattakhizu min duni wakila." Karena apa? Karena barang kalau sudah dipegang oleh orang lain dan segelnya telah rusak, itu pegawai dari pabrikan yang datang akan mengatakan garansi Anda sudah tidak berlaku karena ini sudah dipegang oleh orang lain dan ini alat-alatnya sudah banyak rusak. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sederhana dalam keseharian, dan Allah juga menginginkan kebahagiaan bagi kita. Kalau ingin hidup bahagia, bacalah panduan, bacalah Al-Quran. Mumpung kita akan masuk atau sudah berada di bulan suci Ramadan, berdoalah, mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak saja di Multazam, di Masjidil Haram kita mengeluh, meratap, menangis kepada Allah. Tidak saja di bulan suci Ramadan, tetapi kapan dan dimanapun, di tengah malam setelah sholat tahajud, dimanapun, kapanpun, terutama di Multazam dan di bulan Ramadan, tentu saja ini lebih baik lagi. Lebih baik lagi ketika berada di malam hari. Karena apa? Karena Allah sangat mengharap kita dekat. Allah sangat mengharap kebahagiaan kita. Bila ingin hidup bahagia, jadikanlah Allah pelindung satu-satunya dalam hidup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.